Kini rasanya ku menyesal menjalani hidup yang gagal. Bila ku mati tanpa bekal, mungkinkah surga tak ku kenal? Dengarkanlah, oh Tuhanku, aku pasrah akan takdirmu. Setulus hatiku memohon.